الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, bab yang kelima dari kitab Ru'ya, kitab mimpi, yaitu mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah beberapa hadis yang mengabarkan kepada kita tentang mimpi-mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau bermimpi berkumpul bersama di rumah Uqbah bin Rafi', kemudian dihidangkan rutab dari rutab ibnu Tab, ya, rutab ibnu Tab, lalu ditakwil oleh Nabi SAW bahwa itu adalah ketinggian yang akan diperoleh di dunia oleh orang-orang yang beriman, oleh umat Nabi Muhammad SAW, dan juga kebaikan pembalasan di akhirat, yaitu surga. Kemudian juga agama ini akan sempurna, akan mencapai tingkat kejayaan di dunia. Kemudian mimpi yang kedua, beliau bersiwak, ya. Ini arani fil manami atasawwak, bersiwak dengan sebuah siwak. Siwak adalah alat untuk membersihkan gigi dan gusi, menghilangkan aroma yang tidak sedap di mulut. Diambil dari kata siwak, yaitu ranting pohon arak, ya, ranting atau dahan ranting pohon arak yang digunakan untuk siwak. Ini yang digunakan oleh Nabi SAW. Tiba-tiba ada yang memintanya, dua orang dari menyentuh Nabi, menarik Nabi untuk meminta siwak tersebut. Awalnya Nabi SAW ingin menyerahkan, karena salah satu dari dua orang tersebut ada yang besar dan ada yang kecil. Awalnya Nabi SAW hendak menyerahkan kepada yang kecil, lalu diingatkan bahwa dia adabnya mendahulukan yang lebih besar. Kabir, kata yang menyampaikan tersebut, fadafa'tuhu ilal akbar, lalu saya serahkan siwak tersebut kepada yang lebih besar, mungkin dari sisi usia ataupun dari sisi status sosial. Itu mimpi yang kedua. Kemudian mimpi yang ketiga tentang hijrah ke Madinah. Dia bermimpi hijrah meninggalkan Mekah menuju daerah yang banyak kurmanya. Awalnya beliau memahami bahwa itu adalah Yamamah, hijrah ke Yamamah, atau Hajar, sebuah tempat, daerah. Ternyata yang banyak kurmanya itu adalah Madinah, atau dahulunya dinamakan dengan Yathrib. Kemudian dia bermimpi mengayunkan pedangnya dua kali. Ayunan pertama, mata pedang itu pecah, ya, dan ditakwil oleh Nabi itu adalah musibah yang menimpa orang-orang yang beriman di perang Uhud. Kemudian ayunan kedua, pedang itu kembali baik dan lebih baik dari sebelum pecah. Dan dia takwilkan itu apa yang diperoleh oleh kaum muslimin dari kemenangan, kekuatan, kejayaan setelah perang Uhud tersebut, ya, dari penaklukan kota Mekah dan yang lainnya. Kemudian dia melihat sapi, ya, Waraitu fiha aidan baqaran, dalam mimpi juga dia melihat sapi. Dan ditakwil bahwa fa'idha humun nafaru minal mu'minina yawma Uhud. Mereka lah beberapa orang dari orang-orang yang beriman di perang Uhud yang memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada hadis yang terakhir, ya, mimpi Nabi SAW bahwa di tangan atau di dua tangannya ada dua gelang emas. Ya, ana baina ana naimun ra'aitu fi yadayya siwaraini min zahab. Ada dua gelang emas, fa'ahammani sya'nuhuma. Lalu saya benar-benar mengurusi kedua emas tersebut, gelang emas tersebut, atau memikirkannya. Fa'uhiya ilayya, diwahyukan kepada saya, fil manam, dalam mimpi tersebut, animfukhuma, untuk meniup keduanya, fanafakhtuhuma fatara. Lalu saya tiup, kemudian emas atau kedua gelang emas itu pun terbang. Fa'awwaltuhuma, saya takwil mimpi ini atau dua gelang emas ini dengan dua adanya dua pendusta yang akan muncul setelah saya. Salah satu dari keduanya adalah al-anasi sahiba san'a. Ya. Itu al-anasi yang keluar dari mengaku nabi di san'a. Wal-akhar yang kedua, Musailamah sahibal yamamah. Musailamah yang berasal dari Yamamah. Yang awal cerita takwil mimpi ini adalah Musailamatul Kadzab datang bersama rombongan dari Yamamah ke Madinah. Disambut oleh Nabi SAW. Imam Nawawi mengarahkan sambutan Nabi ini mungkin karena menghargai kedatangannya. Datang dari tempat yang jauh ke Madinah, Nabi SAW menyambut demi menghargai kedatangannya. Yang datang sengaja untuk berjumpa dengan Nabi, walaupun tujuannya tidak benar. Yaitu, saya akan mengikuti Muhammad bila mana saya dijanjikan kekuasaan setelahnya. Kalau saya mewarisi kekuasaan setelahnya, maka saya jadi pengikutnya. Jadi maunya kekuasaan. Ya. Dan Nabi SAW menegaskan ketika itu, yang datang bersama bersama siapa? Thabit bin Qais ibn Syammas, seorang orator sahabat yang pandai berbicara, merangkai kata, maka Nabi SAW seringkali mempergunakannya untuk menjadi juru bicara menghadapi utusan-utusan penguasa, menghadapi tamu-tamu. Nah, ketika itu Thabit bin Qais dibawa oleh Nabi, kemudian di tangannya ada pelepah kurma. Ya, pelepah kurma. Lalu Nabi SAW mengatakan, saya tidak akan memberikan kepadamu. Ya, ini saja saya tidak akan berikan kepadamu, apalagi kekuasaan. Maksudnya pelepah kurma tadi. Dan saya meyakini, saya tidak akan melampaui apa yang Allah beritahukan kepada saya tentang dirimu. Maksudnya dalam mimpi tadi. Yang saya lihat dalam mimpi bahwa engkau adalah salah satu dari dua orang yang akan menjadi yang mengaku jadi nabi, pendusta. Nah, inilah mimpi nabi yang lainnya di hadis-hadis yang ada di bawah bab kita ini. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang terakhir tadi dua nomor ya. 5883 hadis Ibnu Abbas sebagai awal hadis. Ya. Kemudian hadis yang kedua, mimpi Nabi tadi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas Abu Hurairah. Ya, dari Abu Hurairah. Maka nomornya 5884. Hadis yang baru nomor 5885. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Muhammad ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة radhiyallahu ta'ala an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fadhakara ahaditha minha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana na'imun tatkala saya tidur utitu khazain al-ardi. Tatkala dia tidur maksudnya bermimpi ya, saya diberikan perbendaharaan bumi. Utitu diberikan khazain al-ardi, perbendaharaan bumi, kekayaan bumi. Fawada'a fi yadayya, maka diletakkan di kedua tangan saya uswaraini min zahab, dua gelang dari emas. Fa kabura alayya wa ahammani, kedua gelang emas itu besar ya bagi saya dan sangat membuat perhatian saya menarik perhatian saya. Artinya dengan dua emas itu Nabi SAW memikirkan yang banyak sehingga perhatiannya besar ya. Fa'uhiya ilayya animfukhuma fanafakhtuhuma, diwahyukan ketika itu kepada saya untuk meniupnya, maka saya tiup. Fadhahaba, maka kedua emas itu, gelang emas itu pun lenyap. Fa'uwaltuhuma al-kadzabaini alladaini ana bainahuma ya. Lalu saya takwil dua gelang emas itu adalah dua orang, dua pendusta yang saya berada di antara keduanya. Di antara keduanya, maksudnya tempat daerah. Ya. Sahiba San'a yang pertama yaitu Al-Anasi tadi, wa sahiba Al-Yamamah yaitu Musailamah Al-Kadzab. Ya. Ini sama dengan mimpi yang ada di hadis sebelumnya. Nabi SAW mimpi, kemudian diserahkan kepadanya perbendaharaan bumi. Salah satu sebagiannya adalah dua gelang emas tadi yang diletakkan di kedua tangan Nabi, dan Nabi SAW melihat ini suatu yang besar ya, dan beliau bingung memikirkan bagaimana caranya berbuat terhadap dua emas tersebut. Tiba-tiba ada perintah untuk meniupnya, maka ditiup, lalu dua emas itu pun lenyap, sehingga Nabi SAW tidak lagi memperhatikannya, tidak mempedulikannya, dan ternyata itu adalah dua orang pendusta. Ya, dua orang pendusta yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dan kedua-duanya sudah muncul. Ya, muncul mereka setelah Nabi meninggal dunia. Mereka muncul setelah Nabi meninggal dunia dan semuanya dihancurkan oleh pasukan Abu Bakar Siddiq yang memerangi para pemberontak, para pengaku Nabi. Di masa awal, di awal masa kekhilafahannya. Dan ini keberhasilan yang luar biasa dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan dengan kegigihannya dan prinsip yang kuat ya, menjaga sunnah Nabi. Bahwa banyak hal yang luar biasa dalam pada keputusan-keputusan Abu Bakar pasca diangkat sebagai khalifah setelah disepakati oleh Muhajirin dan Ansar di Thaqifah Bani Sa'idah. Setelah Nabi meninggal, Nabi masih terbaring, belum dikuburkan. Ya. Belum dikuburkan. Akhirnya di tempat tersebut Thaqifah Bani Sa'idah sekarang masih ada. Ya. Walaupun tidak dijelaskan tempat itu adalah Thaqifah Bani Sa'idah, tapi di sanalah pertemuan antara Ansar dengan Abu Bakar, Umar dan yang beberapa orang lainnya di sana, kemudian disepakatilah untuk diangkatnya Abu Bakar sebagai khalifah dengan alasan-alasan yang luar biasa. Banyak alasan. Ya, banyak alasan yang mereka berikan, dalil-dalil. Setelah Abu Bakar menjadi khalifah radhiyallahu ta'ala an, banyak keputusan-keputusan yang berkah yang diambil oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, yang yang intinya berprinsip memegang sunnah Nabi. Ketika ada himbauan, usulan untuk tidak melanjutkan pengiriman pasukan Usama. Karena pasukan Usama sudah dilepaskan oleh Nabi sebelum meninggal dunia. Mereka belum terlalu jauh ya, meninggalkan Madinah. Tetapi ketika mendengar Nabi meninggal dunia, mereka berhenti dan tidak kembali. Ya, berhenti di tempat tersebut, tidak melanjutkan dan tidak juga kembali ke Madinah. Ya. Ada usulan untuk menarik kembali dari sebagian sahabat dengan alasan-alasan yang masuk akal. Ya. Tetapi Abu Bakar berprinsip untuk tetap berpegang dengan tuntunan Nabi. Dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Saya tidak akan menarik kembali pasukan yang telah dilepas oleh Nabi SAW. Mereka berangkat. Ya. Dan isu-isu munculnya pemberontak-pemberontak, Nabi-Nabi palsu ini sudah tersebar kemana-mana. Ini yang dikhawatirkan oleh sebagian sahabat. Kalau pasukan itu tetap ada di Madinah, maka untuk keamanan sudah terjamin. Pasukan besar. Kalau andai kata pasukan itu dilepaskan, maka Madinah terancam. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan ketika pasukan itu dilepas. Ya. Karena berpegang kepada apa yang diperbuat oleh Nabi, diberikan oleh Allah kemenangan yang luar biasa. Ya. Abu Bakar setelah itu mengumpulkan pasukan-pasukan kecil untuk dikirimkan kepada pemberontak-pemberontak. Ketika pasukan Usama berangkat, semua kabilah yang berniat untuk menyerang Madinah mengurungkan niatnya. Yang kabilah-kabilah yang dilewati oleh pasukan Usama yang awalnya ada keinginan untuk menyerang Madinah, ya, setelah Nabi meninggal mereka mulai menciut semangatnya. Kenapa? Mereka berpikiran kalau seandainya di Madinah tidak ada pasukan yang besar lagi, maka tidak akan mungkin dilepaskan ini. Ya. Kemudian apalagi ketika pasukan Usama menang, membawa kemenangan pulang, kemudian pasukan yang mengaku jadi Nabi termasuk Musailamah Al-Kadzab dibentuk pasukan lain oleh Abu Bakar dan ternyata menang. Ya. Kemudian para orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat juga diperangi. Dan ini juga prinsip Abu Bakar. Ya. Ketika ada sebagian mereka yang tidak mau menunaikan zakat dengan alasan, kalau zakat ini kan kami tunaikan kepada Nabi dan kami didoakan oleh Nabi, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. Dan doakanlah mereka, kata Allah kepada Nabi SAW. Setelah Nabi meninggal, untuk apa kami menunaikan zakat lagi? Dan itu tetap diperangi oleh Abu Bakar, walaupun sekian banyak sahabat termasuk Umar tidak setuju dengan pendapat tersebut. أَتُقَاتِلْ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Engkau perangi juga orang yang mengucapkan La ilaha illallah. Ya. Abu Bakar berprinsip, saya tidak akan membiarkan, ya, kalau dahulu mereka menyerahkan zakat kepada Nabi, walau sebesar seekor anak kambing atau seutas tali nilainya, dahulu mereka serahkan kepada Nabi, sekarang mereka tidak mau menyerahkan, saya pasti akan memeranginya. Dan ternyata itu keputusan yang benar. Dan inilah salah satunya adalah memerangi orang-orang yang murtad. Dan pengaku-pengaku Nabi palsu termasuk Musailamah Al-Kadzab yang ada dalam mimpi Nabi SAW. Dan begitulah Allah SWT menghilangkannya. Dengan mudahnya pasukan Musailamah Al-Kadzab yang besar itu dikalahkan oleh pasukan orang-orang yang beriman. Ya, pasukan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Ini sekilas tentang Musailamah Al-Kadzab yang dapat dilihat oleh Nabi dalam mimpinya dengan hanya sekedar hembusan saja. Tiupan saja, hilang, lenyap. Ya. Karena mereka tidak punya kekuatan. Ya. Jumlah itu bukan kekuatan yang hakiki. Jumlah besar bukan kekuatan yang hakiki. Perlengkapan yang besar, yang banyak, yang lengkap, itu juga bukan kekuatan yang hakiki. Kekuatan yang hakiki, kekuatan iman. Kekuatan ketakwaan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang benar. Karena kekuatan itu kekuatan Allah Jalla fi'ula. Allah yang maha kuat. Al-Qawiyyul Matin, Al-Azizu yang Maha Perkasa Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qahir Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berada pada pihak orang-orang yang beriman, maka tidak akan ada yang mampu untuk mengalahkannya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Tidak sedikit jumlah yang kecil mengalahkan jumlah yang besar dengan izin Allah. Dan syarat kekuatan ini adalah keimanan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ya, untuk memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang bertauhid, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla fi'ula, sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Inilah tentang Musailamah Al-Kadzdzab. Adapun Al-Aswad Al-Anasi juga kena lebih kecil kekuatannya daripada Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, kekuatannya, jumlahnya lebih kecil, maka lebih mudah untuk dimusnahkan. Musailamah Al-Kadzdzab saja, ya, walaupun perangannya sangat besar, perangan yang luar biasa, tetapi dimusnahkan, dihancurkan oleh Allah Jalla fi'ula. Hadis terakhir, ya, di bawah bab ini, 5886, Imam Muslim mengatakan, haddathana Muhammad bin Bashar, qala haddathana Wahb bin Jarir, qala haddathana Abi, an Abi Raja al-Utaridi, an Samurata bin Jundab, ya, radiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi Samurah ibn Jundab radiyallahu anhu qal, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idha salla as-subha aqbala alaihim biwajhihi faqala, hal ra'a ahadun minkum al-barihata ru'ya ru'yan. Ya, ini cerita dari Samurah ibn Jundab, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala an, bahwa Nabi SAW apabila selesai salat subuh, ya, idza shalla subha aqbala alaihim biwajhihi, ya, Nabi SAW menghadap ke jamaah, kepada para sahabat, berbalik, ya, dengan wajahnya menghadap mereka semua dan bertanya kepada mereka, adakah di antara kalian yang bermimpi tadi malam? Ya, hal ra'a ahadun minkumul barihata ru'ya. Ya. Ini pertanyaan mungkin mimpi yang mudah atau yang bisa ditakwil, mimpi yang memang mimpi yang ada takwilnya. Ya, ada takwilnya. Bukan berarti anjuran untuk menceritakan mimpi, ya, bukan anjuran untuk menceritakan mimpi, karena asalnya mimpi itu bukan untuk diceritakan, apalagi mimpi buruk sama sekali tidak dibenarkan untuk diceritakan kepada siapapun juga. Wala yuhadith biha ahadan, dalam lafaz hadisnya. Bila mana itu mimpi baik, juga tidak mutlak untuk diceritakan kepada semua orang. Ya, diceritakan kepada orang yang dicintai, disukai. Ya. Kemudian masuk catatan kedua, menyampaikan, menceritakan mimpi tujuannya untuk meminta takwil. Nah, ini yang ada pada lafaz hadis terakhir. Ya. Pada bab keberapa kemarin itu? Di situ Nabi SAW menganjurkan untuk menceritakan mimpi, sama dengan lafaz hadis yang sekarang. Saya lupa di mana hadisnya. 5879. Iya. Man ra'a minkum ru'yan falyaqussuha ta'burha lahu. Nah, jadi pertanyaan yang sekarang ini bila dikaitkan dengan hadis 5879 nomor kita, ya. pada halaman 681-682. Bunyi hadisnya di 682. Kalau dikaitkan dengan hadis sekarang, man hal ra'a ahadun minkumul barihata ru'yan, adakah di antara kalian orang yang bermimpi tadi malam? Maksudnya untuk ditakbir, untuk ditakwil. Dikaitkan dengan hadis tadi, man ra'a minkum ru'yan falyaqussaha a'burha lahu, agar saya takwilkan. Ya. Jadi bukan anjuran untuk menceritakan mimpi, tetapi bila mana ada yang bermimpi dan mimpinya itu ada takwilnya, maka ditakwilkan oleh Nabi SAW. Maka ditakwilkan oleh Nabi SAW. Jadi maksud pertanyaan Nabi ini, hal ra'a minkum, hal ra'a ahadun minkumul barihatu ru'yan, adakah di antara kalian yang bermimpi tadi malam? Maksudnya untuk diceritakan, bila mana berhak untuk ditakwil, ditakwil oleh Nabi SAW. Sebagaimana hadis yang tadi kita baca, falyaqussaha, maka hendaklah dia mengisahkan atau mengabarkannya agar saya mentakbirnya atau mentakwilkannya. Itulah maksud dari hadis yang terakhir di bawah bab yang kelima ini, dan itu juga hadis yang terakhir di bawah kitab atau di dalam kitab mimpi ini. Ya, karena itu bab yang terakhir dan itu hadis yang terakhir dari hadis-hadis yang ada di bawah atau di dalam kitab Ru'ya, kitab mimpi. Ya. Saya sempat mencari kumpulan mimpi-mimpi Nabi. Ya. Ada tulisan yang mengumpulkan hadis-hadis yang isinya adalah mimpi-mimpi Nabi. Dan bukan hanya yang sekarang, sini sudah berapa buah mimpi yang kita sempat isyaratkan tadi, ya, dari awal hadis sampai hadis yang terakhir tadi. Sebelum terakhir yang sama dengan hadis yang panjang tentang Nabi SAW diperlihatkan kekayaan dunia, diantaranya adalah dua gelang emas yang ada di tangannya, kemudian dia sangat merasa berat untuk mengurusinya, akhirnya disuruh oleh Allah untuk meniupnya sehingga kedua gelang emas itu lenyap, dan ditakwilkan itu adalah dua pendusta yang muncul setelah Nabi SAW yang mengaku Nabi dan dengan mudahnya dilenyapkan oleh orang-orang yang beriman. Itu mimpi yang ada di mimpi Nabi yang terakhir yang ada di bawah bab ini. Ada beberapa mimpi dan sisanya masih banyak dalam hadis-hadis yang sahih yang mungkin di luar sahih Muslim. Dan kita sudah memberikan muqaddimah, ya, sebelum bab yang kelima ini, bahwa para nabi dan rasul adalah manusia, dipilih oleh Allah dari bangsa manusia, mengalami apa yang dialami oleh manusia yang lain, merasakan apa yang dirasakan oleh manusia yang lain, membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh manusia, layaknya mereka membutuhkan makan, minum, tidur, istirahat, mereka sakit, dan bahkan mereka meninggal dunia sebagaimana manusia lain meninggal, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka yang diabadikan, seperti yang kita yakini dari Nabi Isa alaihissalam yang diangkat oleh Allah dan tidak meninggal dunia, diangkat oleh Allah ke langit, dan itu keyakinan kita berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kemudian nanti diturunkan, ya, diturunkan kembali oleh Allah, dan ini salah satu tanda hari kiamat, nuzul Isa alaihissalam. Kemudian ada perbedaan pendapat pada Nabi Idris, ya, para ulama berbeda pendapat apakah dia juga diangkat sebagaimana Nabi Isa alaihissalam. Ya, ada dua pendapat. Ada mengatakan beliau meninggal dunia, adapun pengangkatannya ke langit seperti nabi-nabi yang lain. Ya, ruhnya di sana. Sisanya para nabi semua meninggal dunia. Ya, karena mereka manusia. Dan juga mereka bermimpi sebagaimana manusia lainnya bermimpi. Perbedaannya seperti yang kita sampaikan, bahwa mimpi mereka mutlak hak. Tidak ada mimpi mereka itu yang hanya sekedar bunga tidur saja atau kosong tanpa ada maknanya, tanpa ada bukti nyata. Karena inilah mimpi, perbedaan dan keistimewaan mimpi para nabi radhiyallahu sallallahu alaihi wasallatu wassalam, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Nabi kita diberi wahyu oleh Allah dengan melalui mimpi-mimpi yang benar ini sebelum diberi wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi SAW. Ya, jadi mereka bermimpi tetapi mimpi mereka berbeda dan bahkan mimpi mereka itu dijadikan sebagai dalil oleh mereka sendiri. Bahkan Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya dan itu dalil disampaikan kepada anaknya dan anaknya menerima. Nabi SAW bermimpi bahwa dia masuk ke kota Mekah dalam keadaan aman. Ya, ada yang membotakkan kepalanya, ada yang memendekkan saja. Ya, dan mereka ia takwilkan mimpinya. Dan mimpi-mimpi yang tadi sebagiannya ditakwil oleh Nabi SAW. Dan mimpi sebagian sahabatnya juga ditakwil oleh Nabi SAW sebagaimana hadis Abu Bakar. Ya, tentang awan yang menurunkan hujan minyak samin dan madu. Ini mimpi sahabat yang ditakwilkan oleh Abu Bakar yang direstui atau disetujui oleh Nabi SAW. Asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan. Engkau benar sebagian dan salah sebagian. Yang salahnya itu bukan takwilnya. Yang salahnya bukan takwil Abu Bakar, tapi ketika dia bersumpah. Itu yang dijelaskan oleh ulama, bahwa dia awalnya dia mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, hendaklah engkau menyerahkan kepada saya untuk menakwilkan mimpi ini. Mimpi salah seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW, yang isi mimpinya tadi, kemudian ada tali yang dibentangkan atau diulurkan dari langit, kemudian Nabi naik sampai ke atas, naik lagi orang setelahnya sampai ke atas, naik lagi orang yang kedua setelah Nabi SAW sampai ke atas, tiba-tiba orang yang ketiga ketika dia mulai naik, putus talinya. Kemudian disambung kembali dan dia juga sampai ke atas. Ya, ini dia juga ditakwil oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an dan disetujui oleh Nabi. Ya. Yang tidak disetujui, yang dikatakan keliru adalah ketika dia menyatakan dengan sumpah. Wallahi la tada'anni fala a'burannaha. Ya, demi Allah ya Rasulullah, engkau serahkan kepada saya untuk mentakbirnya. Dan ini tidaklah benar sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah hadis tersebut. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hari ini Kamis tanggal apabila awalnya tanggal berapa? 19 masih ya? 19 Rabiul Awal. Novembernya 5 November. Kita selesaikan kitab Ru'ya, kitab mimpi. Ya, ada 5 bab di bawahnya dan kita mulainya hari Rabu, ya, 4 Rabiul Awal, 2 minggu yang lalu. Dan kita masuk ke kitab yang baru hari ini juga, Kitabul Fadail. Ya. Kamis 19 Rabiul Awal. November 20 memulai Kitabul Fadail. Dan ini saya belajar kitab ini waktu di kuliah dahulu S1, ya, masih banyak coretan-coretan di buku saya ini. Berarti kitab ini sudah lama juga, di tahun kedua, karena tahun pertama Sahih Bukhari, tahun kedua Sahih Muslim. Ya, ini masih ada coretan, dan salah sebagian dari kurikulumnya adalah Kitabul Fadail ini. Ya, Kitabul Fadail. Ya, kitab tentang keutamaan-keutamaan. Al-Fadail jamak dari fadilah. Keutamaan-keutamaan. Nanti ada keutamaan-keutamaan Nabi dan yang lain-lainnya. Ya. Keutamaan Nabi Muhammad SAW dan yang lebih banyak menjelaskan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. keutamaan ini maksudnya keutamaan yang diberikan oleh Allah. Keutamaan yang Allah berikan, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang sebenarnya keutamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Barang siapa yang diberikan hikmah, yaitu keutamaan ilmu, maka dia telah memperoleh pemberian dan kebaikan yang banyak. Jadi keutamaan yang dimaksud di sini adalah keutamaan yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan. Dan itu keutamaan yang harus dicari, itu yang harus dikejar oleh seorang hamba. Ya. Keutamaan dari Allah Jalla fi'ula, bukan keutamaan dari manusia. Karena keutamaan yang diberikan oleh manusia itu bukanlah keutamaan yang sebenarnya. Ya, bukan keutamaan yang sebenarnya, dan dia semu. Semu dan sangat terbatas. Bisa jadi hari ini diserahkan keutamaan, besok ditarik kembali. Sementara Allah bila mana sudah memberikan keutamaan pada seseorang, Allah tidak akan mencabutnya kembali kecuali bila orang tersebut yang melepaskannya. Orang tersebut yang melepaskannya. Orang itu yang menyebabkan dia dicabut kembali keutamaan tersebut. Kalau tidak, Allah tidak akan mencabutnya. Ya, Allah tidak akan mencabutnya. Baik, kita mulai bab yang pertama, yaitu babu fadli nasabin Nabi SAW. Ini keutamaan nasab Nabi. Ya, fadli nasabin Nabi SAW. Keutamaan nasab Nabi. Kemudian, di antara keutamaan Nabi, tadi adalah nasabnya. Kemudian yang kedua, keutamaan Nabi, taslimil hajari alaihi qablan nubuwah. Batu yang mengucapkan salam kepadanya sebelum kenabian. Ini juga keutamaan Nabi kita Muhammad SAW. Nasabnya yang baik, yang utama, kemudian juga keutamaan beliau adalah batu mengucapkan salam. Didengar oleh Nabi SAW. Hadis dalam Sahih Bukhari dan juga dalam hadis kita sekarang ini. Ya. Bahwa batu mengucapkan salam. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan makhluknya ini bisa berbicara. Ya. Ada kalanya sebagian makhluknya berbicara dengan organ tertentu seperti lidah dan dua bibir. Lidah dan dua bibir ini sarana berbicaranya manusia. Makanya Allah ingatkan kepada manusia, alam naj'al lahu ainaini walisanan wasafataini, dan lisan dan dua bibir. Ini fungsi dua bibir ini dalam berbicara luar biasa sebagaimana fungsi lisan, lidah. Ya, makanya ketika bibir atas saja robek, maka berbicara tidak benar, tidak sempurna. Maka Allah ingatkan dua nikmat tersebut di samping dua mata. Ya, alam naj'al lahu ainaini, bukankah kami, tidakkah kami telah memberikan kepadanya dua mata, yaitu manusia, dan juga kami jadikan baginya lisan, lidah, wasafataini, dan dua bibir. Dua bibir. Subhanallah, luar biasa kesempurnaan ciptaan Allah pada manusia. Jadi, lidah dan dua bibir ini sarana berbicara bagi manusia. Ya, bagi manusia. Yang mengeluarkan kata-kata yang berbeda-beda. Maknanya berbeda-beda. Antara orang Arab dengan yang bukan Arab berbeda kata-katanya. Padahal organnya sama. Organnya sama, lisan dan dua bibir. Tetapi makna kata yang keluar berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Ini kemahabesaran Allah Jalla fi'ula. Yang bahasa ini luar biasa banyaknya. Yang menunjukkan bahwa Allah yang mencipta bahasa tersebut. Yang menciptakan dari semenjak kapan perbedaannya. Allah yang menetapkan dan mengurusi, mengatur semuanya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian makhluknya berbicara walau tanpa memiliki lidah dan dua bibir. Langit dan bumi yang besar ini, langit dan bumi yang besar tidak memiliki, ya, tidak ada dalil yang menetapkan bahwa mereka memiliki lidah dan dua bibir, sebagaimana yang diingatkan kepada manusia. Ya, sebagaimana yang diingatkan, laqad khalaqnal insana fi kabadin. Ya, sebelumnya atau setelahnya tentang manusia semuanya. Ya, tentang manusia. Sementara langit dan bumi tidak ada penetapan bahwa mereka memiliki lidah dan dua bibir. Tetapi Allah tetapkan mereka berbicara. Allah mengabarkan bahwa langit dan bumi berbicara kepada Allah. Allah berfirman, setelah selesai menciptakan bumi, kemudian Allah Subhanahu wa taala bermaksud ke langit, menuju langit, bermaksud ke langit. Tsummastawa ilas samai wa hiya dukhanun, ketika itu dia masih berupa asap. Ya. Faqala laha, lalu Allah berfirman kepada langit, walil ardi, dan kepada bumi, i'tiya, datanglah kalian berdua, tau'an aw karha, dalam keadaan patuh atau terpaksa, yang penting kalian datang. Mau patuh karena pasrah atau ataupun secara terpaksa datang. Apa jawaban mereka berdua? Ini perkataan yang diceritakan oleh Allah. Faqalata, kedua-duanya berkata, ataina ta'iin, kami datang dengan penuh kepasrahan. Jadi bumi dan langit berbicara. Ya, qalata, mereka berdua berkata. Ya. Ini untuk muannas, untuk yang bermakna perempuan. Kalau laki-laki sering kita baca dalam hadis, dalam sanad ini, qala, seringkali mereka berdua berkata. Ini untuk muzakkar, dua orang musanna yang muzakkar. Kalau musanna perempuan, qalata, maksudnya bumi dan langit datang. Kemudian juga kaki dan tangan berbicara. Padahal dia tidak punya lidah dan dua bibir. Allah bercerita tentang apa yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Hari ini kami kunci mulut-mulut mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, dan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Ini pada manusia sendiri, di hari kiamat nanti tangan berbicara. Begitu juga bersaksi kaki-kaki mereka, wa tashhadu arjuluhum, bersaksi kaki-kaki mereka, dan bahkan kulit ini pun kulit berbicara, bukan hanya tangan, kulit yang ada di badan manusia ini berbicara, seperti yang tegaskan oleh Allah dalam surat yang lain. Ya, mereka mengatakan kulit-kulit tadi, antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'in, yang telah menjadikan kami berbicara, Allah yang bisa menjadikan segala sesuatu berbicara, termasuk batu. Ya, seperti yang diceritakan oleh Nabi bahwa dia mendengar batu mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam kepada Nabi, dan ini keutamaan Nabi. Dan tidak ada dalil yang lain yang menjelaskan bahwa batu berbicara kepada selain dari Nabi SAW. Ya, tidak ada. Kecuali batu yang dipukul oleh Nabi Musa, itu tidak berbicara. Dia hanya membawa lari pakaian Nabi Musa. Allah ceritakan dalam Al-Quran juga. Membawa lari pakaian Nabi Musa. Nabi Musa mandi, dan ini untuk membungkam mulut-mulut umatnya yang mengatakan Nabi Musa itu punya penyakit di kelaminnya, sehingga tidak mandi bersama mereka, karena mereka mandi memang tidak berbusana. Ya. Dan ketika Nabi Musa mandi sendiri dan meletakkan pakaiannya atas batu, batu itu pergi. Ya, dikejar oleh Nabi Musa. Hajar thawbi, ya, thawbi hajar, pakaianku wahai batu. Dikejar, dan batu itu membawa lari ke tempat mereka. Ya, sehingga mereka melihat bahwa Nabi Musa ternyata sempurna. Dan Nabi Musa alaihissalam memukul batu tersebut. Hancur. Ya. Ini yang saja yang terjadi pada batu di nabi-nabi yang lain. Adapun Nabi kita Muhammad SAW, batu mengucapkan salam. Dan tunggul kayu menangis, merintih, terdengar oleh Nabi SAW. Ini semuanya keutamaan yang mungkin ada di bab-bab yang lainnya. Yang sekarang ini, nasabnya yang merupakan keutamaan besar, nasab Nabi SAW, nasab yang benar-benar sempurna. Orang-orang terpilih dari garis keturunan yang orang-orang terhormat. Tidak ada satupun dari generasi, dari nenek moyangnya itu orang yang punya celah, punya kekurangan. Ada misalnya preman dan salah satu kakeknya, tidak ada. Nenek moyangnya itu semua sampai kepada Adnan. Ini sekitar 20 tingkat ke atas. Ya, dari Nabi SAW sampai ke Adnan itu sekitar 20-an. Adnan itu. Disepakat semua ahli nasab. Dan ketika menasabkan Nabi sampai kepada Adnan. Dan Adnan sampai kepada Nabi Ismail, mereka tidak sepakat. Bukan tidak sepakatnya bahwa Nabi bukan keturunan Nabi Ismail, tidak. Mereka tidak sepakat tentang siapa orangnya. Kalau yang dari Nabi sampai kepada Adnan itu semua sepakat fulan, fulan, fulan, fulan sampai kepada Adnan. Dan mereka sepakat bahwa Adnan ini adalah keturunan Nabi Ismail. Walaupun mungkin bapaknya mereka berbeda. Berbeda nama. Ya. Tetapi ya, mereka sepakat seluruhnya bahwa Adnan ini adalah keturunan Nabi Ismail. Ya. Sampai kepada Adnan ini, semua sepakat. Orang-orangnya, jalur-jalurnya sama. Ya. Dan di sini nanti akan dijelaskan bahwa nanti ada di antara mereka yang namanya Quraisy, Bani Hashim, Muttalib. Ini orang-orangnya. Dan Nabi dari suku Quraisy. Dan Quraisy ini adalah kakek Nabi yang ke 10 dan 11. Antara 10 dan 11. Ya. Kakek Nabi SAW antara yang ke 10 dan ke 11. Nanti para ulama memberikan nasabnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ibnu Hashim, Ibnu Abdi Manab, Ibnu Qusay, Ibnu Kilab. Dan Ibnu Fihrin, terus di atasnya, Ibnu Malik, Ibnu Nadar, Ibnu Kinanah. Nanti sampai kepada, ini yang ke-11 ya, sampai kepada Adnan yang tadi semua sepakat tentang orang-orangnya. Ya, dari Adnan ke Nabi Ismail itu yang mereka tidak sepakat tentang nama-namanya. Walaupun mereka sepakat semuanya bahwa Adnan ini keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Dan bab ini menjelaskan bahwa nasab Nabi itu adalah keutamaan tersendiri. Makanya dihafal. Ya, apalagi dia dari bangsa Arab yang memang memuliakan ilmu nasab. Memuliakan ilmu nasab. Jadi mereka ada pakar-pakar nasab. Abu Bakar Siddiq itu pakar nasab. Bukan hanya nasab dia. Nasab orang dia tahu. Ya, nasab orang dengan tadi itu sampai 20 ke atasnya tahu. Ya. Sampai 20-an ke atas, 15 ke atas dia tahu. Kamu ini anak si fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, sampai 20 ke atas dia tahu nama-namanya. Ya. Ini keistimewaan bangsa Arab ketika itu. Karena memang nasab ini luar biasa. Makanya di antara datangnya, tujuan pokok agama ini menjaga nasab. Nanti yang menjadi keturunan kita benar-benar anak kita. Makanya Allah mengharamkan zina. Kenapa Allah mengharamkan zina? Karena nasab sudah bercampur. Ya. Tidak diketahui lagi. Apalagi Nabi mengatakan al-waladu lil-firas. Anak itu dimiliki oleh kasur. Maksudnya perempuan. Dia tidak punya ayah secara syariat. Ya, jadi dalam agama kita nasab itu kepada ayah. Jadi jelas bahwa anak ini darah daging laki-laki tersebut yang ia lakukan pembuahannya kepada rahim perempuan yang mengandung anak tersebut dan nasabnya kepada dia. Jelas, nyata. Ya, jelas. Dan ini karena agama kita menjaga nasab. Baik, kita kembali kepada bab kita, keutamaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi kita adalah nasabnya. Adalah nasabnya. Dan ini tidak akan dimiliki oleh orang-orang yang di sana pergaulan sangat bebas, perzinahan di mana-mana. seorang anak tidak dikenal walaupun secara tertulis dia adalah anak si fulan, tapi bisa jadi dia bukan anak si fulan. Ya. Di daerah-daerah, di negara, di tempat, di muka bumi ini yang halal perzinahan. Ya. Mereka yang mencela dan mencaci Nabi SAW, mungkin dia tidak tahu, tidak dinasabkan kepada laki-laki yang bukan ayahnya. Dari keturunan yang kotor, perzinahan, kumpul kebo, di mana-mana. Ya. Lalu Nabi SAW yang nasabnya, yang paling mulia di muka bumi ini. Sampai kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim. Ya. Anak Nabi Ibrahim. Yang maksud dari nasab yang baik itu orang yang tidak tercampur baur dengan perzinahan. Ya. Kemudian dari orang-orang yang baik. Bukan berarti tidak kafir, tidak menyembah berhala, tidak. Ya. Bukan berarti seperti itu. Sebagaimana Nabi Ibrahim anaknya Azar. Dan Azar adalah penyembah berhala. Tetapi mereka orang-orang yang keturunannya atau orang-orang yang tidak terjatuh, terjerumus kepada perzinahan. Nah, ini nasab Nabi SAW demikian. Kemudian juga tentang batu tadi sudah kita jelaskan. Kita baca hadis yang pertama. Nomor 5887 ya. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad ibn Mihran Ar-Razi wa Muhammad ibn Abdurrahman ibn Sahmin jami'an anil Walid qala ibn Mihran haddatsana Al-Walid ibn Muslim qala haddatsana Al-Auza'i an Abi Ammar Shaddad annahu sami'a Wathilah ibn Al-Asqa' radhiyallahu taala. Ini sahabat ya, Nabi SAW, Wathilah ibn al-Asqa. Yaqul, radiyallahu ta'ala an, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, inna Allah astafa, ini hadisnya, inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail. Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail. Wastafa Quraishan min Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Inilah garis keturunannya. Kinanah. Ini kakek Nabi yang kesekian ya. Kemudian Kinanah ini nanti ada keturunannya. Salah satu dari keturunannya adalah Quraisy. Quraisy ini adalah, itu yang tadi, antara Fihir ibnu Malik atau An-Nadhar. Ya. An-Nadhar, antara Fihir yang digelari dengan Quraisy, ya, yang pada ketingkat yang ke-10 atau 11 dari kakek-kakek Nabi SAW, itu yang dikenal dengan Quraisy. Yang Kinanah di atasnya. Nah, jadi dari Kinanah ini kan banyak keturunannya, dipilih nanti keturunan yang bernama Fihir atau Nadhar, yaitu yang nanti gelarnya Quraisy. Quraisy ini nanti kan punya anak juga, punya jalur-jalur yang lain, tetapi dipilih jalurnya siapa? Jalurnya Bani Hashim, ya, ya, Bani Hashim, ya, Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, ya, ini yang Hashim maksudnya adalah kakeknya, kakek Nabi SAW. Dan dari Bani Hashim ini, Bani Hashim juga punya jalur-jalur cabang-cabangnya, tetapi nanti turun kepada Abdul Muttalib dan sampai kepada Nabi SAW. Ini jalur-jalur yang dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari Ismail, Kinanah. Karena dari Ismail kan banyak pula cabangnya, tapi jalur Kinanah ini dipilih, nanti akan terus dari Kinanah ini nanti akan bercabang pula, tapi yang dipilih jalurnya Quraisy. Nah, kemudian Quraisy ini nanti punya cabang-cabang lagi, tapi dipilih Bani Hashim. Dari Bani Hashim ini nanti juga banyak cabang-cabangnya, tapi dari jalur Nabi Muhammad SAW, dan itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dipilih Nabi Muhammad dari Bani Hashim, dari suku Quraisy, dari Kinanah, dari keluarga atau keturunan Nabi Ismail alaihissalam, anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini keturunan yang luar biasa. Dan bahkan Nabi kita Muhammad SAW adalah membanggakan dirinya sebagai anak keturunan dari Nabi. Bahkan dia adalah ana ibnu dzabihataini, adz-dzabihaini, ana saya ini dua anak dari dua orang yang hendak disembelih. Yang pertama ayahnya Abdullah yang juga hendak disembelih oleh kakeknya. Dan ini nazar yang dilakukan oleh kakeknya. Ya, bila mana dia memiliki 10 anak laki-laki, maka satu akan dikorbankan olehnya. Ternyata dia dapat 10 anak laki-laki. Ya. Ternyata ketika diundi, keluar nama ayahnya, Abdullah. Diundi lagi. Akhirnya diganti dengan 100 ekor unta. Menurut kesepakatan dan usulan pemuka-pemuka Quraisy. Ya, akhirnya Abdullah tidak jadi disembelih dan diganti dengan 100 unta. Yang kedua adalah Nabi Ismail. Ya, maksudnya yang jauh dari Nabi itu Nabi Ismail yang kita mengetahui bahwa dia hendak disembelih juga oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, merupakan perintah Allah Jalla fi'ula dalam mimpi. Inilah tentang nasab Nabi yang luar biasa, dipilih oleh Allah dari keturunan Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sepakat para ulama nasabnya sampai kepada Adnan itu dengan orang-orangnya. Dan mereka menasabkan semua kitab sirah yang menulis dengan panjang lebar akan menasabkan Nabi, kalau berbicara dengan nasabnya nanti akan menasabkan Nabi sampai kepada Adnan. Sampai kepada Adnan, nanti mereka mengatakan bahwa dari Adnan kepada Nabi Ismail ini tidak sepakat orang, para pakar nasab menyebutkan orang-orangnya. Tetapi mereka sepakat bahwa Adnan ini adalah anak keturunan dari Nabi, atau keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Berapa hadis di bawahnya? Satu lagi ya. 5888. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Yahya ibn Abi Katsir an Ibrahim ibn Tahman qala haddatsani Simak ibn Harbin an Jabir ibn Samurah. Kalau tadi Wasil ibn Asqa, ini Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu, qala qala Rasulullah sallam inni la'arifu hajaran bimakkata. Ini bagian kedua dari bunyi bab. Inni la'arifu hajaran bimakkata kana yusallimu alayya qabla an ub'ath. Inni la'arifuhu al'an. Kata Nabi, sungguhnya saya benar-benar mengetahui ada sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada saya. Assalamualaikum. Ya. Sebelum saya diutus. Dan sekarang ini saya tahu di mana tempatnya. Ya. Wa inni la'arifuhu al'an. Jadi batu itu tetap ada. Batu yang mengucapkan salam dan Nabi mengenalnya. Subhanallah, dan ini salah satu kemahabesaran Allah dan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu mengucapkan salam. Ya. Batu mengucapkan salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyimpulkan apa-apa. Ya. Mengucapkan salam ini sebelum jadi nabi. Ya. Berbeda mungkin dengan zaman kita sekarang ini, kalau ada orang yang mendengar sesuatu mengucapkan salam kepadanya akan muncul berbagai macam kesimpulan. Mungkin dia menjadi nabi pula, atau dia lari ketakutan, dianggap ada setan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar dan bukan satu dua kali. Ya. Karena kalau satu dua kali mungkin ada kesimpulan yang diambil yang tidak tepat, tapi Nabi setiap lewat di situ mengucapkan salam. Dan Nabi sampai ketika dia menyampaikan hadis ini, dia tahu sekali batu yang mana. Dari sekian banyak batu di Mekah, batu yang mana yang selalu mengucapkan salam kepadanya. Ya. Bukan semua batu, batu tertentu. Ya. Bukan semua batu, tapi batu tertentu. Dan bahkan Nabi SAW pernah menghancurkan sebuah batu besar yang menghalangi parit yang hendak digali di Madinah. Dan tidak mengucapkan salam, Nabi SAW pukul dan pecah semuanya. Bersinar cahaya. Dan para sahabat bertakbir. Karena mereka tidak mampu untuk memecahkan, untuk menggali parit ketika perang Khandaq. Berarti bukan semua batu yang mengucapkan salam kepada Nabi. Dan bukan semua tunggul kayu yang merintih. Tapi kayu yang sebelum dibuat mimbar, Nabi SAW bertelekan di atasnya untuk berdiri. Untuk bersandar, yang meletakkan pangannya. Untuk ketika menyampaikan khutbah. Nah, lalu dibuatkan mimbar untuk Nabi SAW. Ketika dia pindah ke atas mimbar, terdengar oleh Nabi SAW rintihan tunggul kayu tadi. Kayu mati, bukan kayu hidup. Kayu hidup pun tidak mungkin menangisnya. Tetapi ini kayu mati. Tentu lebih tidak mungkin lagi, tetapi inilah kekuasaan Allah. Terdengar oleh Nabi merintih, kemudian dia datang, turun dari mimbarnya, sebagaimana dalam hadis, Nabi SAW elus-elus. Kemudian dia hilang. Ya. Hilang rintihannya, dan Nabi SAW mengabarkan demikian kepada kita. Dan Nabi SAW tidak mungkin berdusta, alaihi salatu wassalam. Inilah dua hadis yang ada di bawah bab ini, yang satu tentang nasab Nabi yang luar biasa, dan dia dari keturunan Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim alaihissalam, dipilih memang dari sekian banyak jalur-jalur keturunan dari mereka, dipilih oleh Allah. Allah yang memilihnya. Allah memilih Kinana dari Ismail, kemudian dari Kinana dipilih Quraisy, bukannya? Inna Allah astafa Kinana min walidi Ismail. Kemudian dari Kinana Quraisy, ya. Dari Quraisy dipilih Bani Hashim, dan dari Bani Hashim sekian banyak keturunannya. Bani Hashim itu Abdul Muttalib kan kakeknya punya 10 anak. Ya. Dan kakeknya Hashim ini juga memiliki banyak anak. Tetapi dari jalur-jalur Abdul Muttalib ini dipilih. Nanti muncullah Nabi kita Muhammad SAW dari anaknya Abdullah. Dan keluarga Abdullah banyak sekali. Keluarga keturunan Abdullah, saudara Abdullah banyak, tadi 10 orang. Tetapi dari Nabi yang dipilih dari mereka, dari sekian banyak. Dipilih Nabi kita Muhammad SAW, jadi dia dari jalur yang luar biasa, dan itulah keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW, dan ini salah satu dari keutamaan, dari kitab Al-Fadha'il. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Yang pertama telah kita ketahui tentang keutamaan Nabi kita dari sisi nasab, dan dari sisi keistimewaan yang Allah berikan kepadanya, di mana batu atau ada batu yang mengucapkan salam kepada beliau, dan ini bukan sebuah dongeng, ini adalah berita yang nyata, yang benar, sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi SAW, dan bukan hanya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ini, tetapi juga ada dalam Sahih Bukhari, rahimahumallahu ta'ala, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam, wa baraka wa an'am, ala nabiyyina wa rasulina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.